Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan membahas isim ditinjau dari keberterimaan tanwin. Dalam bahasa Arab ada isim yang boleh bertanwin. Ada isim yang tidak boleh bertanwin selama-lamanya, ya. Ada isim yang boleh bertanwin dan ada isim yang tidak boleh bertanwin selama-lamanya. Isim yang bertanwin disebut dengan isim munsharif, adapun isim yang tidak bertanwin disebut dengan isim ghairu munsharif, ya. Pada dasarnya, seluruh kata dalam bahasa Arab dalam bentuk asalnya kita menyebutnya dalam keadaan tanwin. Misalkan bahasa Arabnya pintu, kita katakan babun, pulpen qalamun, masjid masjidun, sekolah madrasatun, ya, papan tulis saburatun. Semua kata ini dalam bentuk asalnya memang selalu kita sebutkan dalam bentuk dhammatain, ya. Jadi dalam bentuk dhammatain un semuanya, babun, kitabun, qalamun, madrasatun. Dan memang ini hukum asalnya. Di hukum asalnya seluruh kata dalam bahasa Arab berharakat dhammah dan bertanwin, ya, sampai ada sebab lain yang menjadikan tanwinnya hilang, ya. Dua sebab yang menjadikan tanwin itu hilang, yang pertama adalah kemasukan alif lam atau al, yang kedua apabila kata tersebut menjadi idhofah, ya. Kita bahas satu persatu. Bila satu kata kemasukan al, maka tidak boleh lagi bertanwin, ya. Misalkan babun, pintu, ketika kita tambahkan al di depannya menjadi al-babu, ya, maka kita tidak boleh mengatakan al-babun, ya. Qalamun, al-qalamu, tidak boleh kita katakan al-qalamun. Kemudian madrasatun, ketika kita tambahkan al, maka dibacanya al-madrasatu, bukan al-madrasatun, karena ketika ada al tidak boleh lagi dibaca tanwin. Adapun kalau kita berbicara masalah kapan kita menggunakan dalam bentuk tanpa al, babun, dan kapan dengan al, al-babu, maka ini berkaitan dengan pembahasan isim ma'rifah dan isim nakirah. Sebagaimana yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya tentang isim ma'rifah dan isim nakirah, bila suatu kata telah dilekati oleh al, maka kata tersebut dihukumi sebagai ma'rifah. Sedangkan bila berdiri tanpa al, maka dihukumi sebagai nakirah, kata umum, ya. Ini perbedaan antara tanpa al dengan menggunakan al. Baik, ini sebab yang menjadikan suatu isim tidak boleh bertanwin. Yang pertama al. Yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan suatu isim tidak boleh bertanwin, apabila isim tersebut menjadi mudhaf atau disandarkan kepada kata lain. Misalkan kata kitabun, ya, ini kan masih umum. Kemudian kalau kita ingin jelaskan kepemilikannya, misalkan bukunya punya si Zaid, kita katakan kitabu Zaidin, ya. Kitabu Zaidin, ya. Maka kita tidak boleh mengatakan kitabun Zaidin, karena apabila satu kata telah menjadi mudhaf atau disandarkan ke kata lain, maka kata yang disandarkan, ya, mudhaf ini tidak boleh diberi harakat tanwin. Tidak boleh kita katakan kitabun Zaidin. Yang boleh adalah kitabu Zaidin, ya. Ini contoh idofah, ya. Jadi ketika kata kitabun diidofahkan kepada kata Zaid untuk menjelaskan kepemilikan, maka kita tidak boleh memberinya harakat tanwin, ya. Cukup dhammah saja, kitabu Zaidin, ya. Ini merupakan kaidah bahwa hukum asalnya isim adalah bertanwin, ya, sampai ada sebab yang menjadikannya boleh tidak bertanwin atau bahkan tidak boleh bertanwin. Yang pertama, kalau ia dilekati dengan al. Yang kedua, kalau ia menjadi mudhof ya, artinya kata ini disandarkan kepada kata yang lainnya. Akan tetapi ada kata yang memang dari asalnya tidak boleh diberi harakat tanwin, artinya sampai kapanpun kata-kata tersebut tidak mungkin dan tidak boleh kita beri harakat tanwin ya. Contohnya misalkan kata Ibrahim ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya. Nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan berulang kali dalam berbagai ayat Al-Qur'an, tetapi tidak ada satupun di mana kita menemukan nama Nabi Ibrahim dalam harokat tanwin, semuanya tanpa tanwin ya. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 176 di sana disebutkan wa qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Wa qala ibrahimu, di situ nama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berharakat dhammatain tetapi dhamma saja, wa qala ibrahimu, tidak wa qala ibrahimun ya. Kemudian contohnya lagi di dalam surat An-Nisa ayat 163 di sana disebutkan beberapa nama nabi, di antara nama nabi ada yang berharakat tanwin, ada juga yang tidak berharakat tanwin ya. Kita baca ayatnya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di ya, kita garis bawahi inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin kama auhayna ila nuhin. Di situ nama nabi Nuh berharokat kasrah karena didahului oleh ila, huruf jar. Yang kedua dibaca tanwin, ila nuhin. Wan nabiyyina min ba'di, wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'quba wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud Zabura. Di dalam ayat ini disebutkan lebih dari 5 nama nabi, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman alaihissalam. Dari banyak nama nabi ini hanya satu nabi yang berharokat tanwin, selebihnya tidak berharokat tanwin ya. Ini merupakan salah satu contoh isim ghairu munsharif ya. Nama-nama nabi ini selain Nabi Nuh semuanya tidak akan pernah kita temukan dalam bentuk tanwin ya. Ini contoh isim ghairu munsharif di dalam Al-Qur'an. Lalu apa saja sebetulnya kata yang termasuk isim ghairu munsharif? Adapun untuk isim munsharif tidak perlu kita pelajari karena memang hukum asalnya semua kata itu boleh dibaca tanwin. Akan tapi untuk yang isim ghairu munsharif ada beberapa kelompok kata di diktat saya telah jelaskan, paling tidak ada 10 ya. 10 kelompok kata yang sampai kapanpun tidak boleh dibaca tanwin yang disilahkan dengan isim ghairu munsharif ya. Kemudian sebelum kita membahas 10 kelompok kata ini, sebetulnya 10 kelompok kata ini bukan batasan, ada beberapa kelompok kata lagi yang belum mana tuliskan di diktat ini, hanya saja ini merupakan pengelompokan yang paling mudah karena tidak terlalu rumit pembahasannya. Sebelum kita membahas 10 kelompok kata ini, ana perlu menekankan bahwa selain isim ghairu munsharif tidak boleh berharakat tanwin, kaidah yang kedua, seluruh isim ghairu munsharif ketika kemasukan huruf jar tidak dibaca kasrah melainkan fathah ya. Contohnya di ayat tadi di surat An-Nisa ayat 163 ketika nama Nabi Nuh disebut itu di kasrahkan dan ditanwinkan, akan tapi ketika nama Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, dan Harun, dan Sulaiman alaihissalam semuanya tidak ditanwinkan dan semuanya berharokat fathah. Karena isim ghair munsharif, selain ia tidak boleh bertanwin, ia juga tidak boleh kasrah. Ketika dia menempati posisi jar, artinya ketika ia didahului oleh huruf jar, maka harokatnya adalah fathah, dan ini adalah kaidah. Ya, kita baca ayatnya lagi. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'di. Ya, di sini Nabi Nuh ditanwinkan dan dikasrahkan karena ada huruf jarnya. Akan tetapi nama nabi yang lain, awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabura. Semua nama nabi ini tidak ada yang berharakat kasrah, ya. Tidak ada yang bertanwin dan tidak ada yang berharakat kasrah sekalipun didahului oleh huruf jar. Ila Ibrahim. Kan tetapi kata Ibrahim dibaca dengan harakat fathah, dan memang ini adalah kaidah isim ghairu munsharif. Sekarang mari kita bahas kelompok kata yang termasuk isim ghairu munsharif. Yang pertama, seluruh nama wanita. Ya, seluruh nama wanita, seluruh nama yang digunakan untuk wanita, baik yang diakhiri dengan ta marbutah ataupun yang tidak diakhiri dengan ta marbutah, semuanya isim ghairu munsharif, tidak boleh kita baca tanwin. Maka kita katakan untuk nama wanita yang akhirnya ta marbutah, Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu. Tidak boleh kita katakan Fatimatun, Aisyatun, Khadijatun, karena tidak boleh tanwin. Begitupun nama untuk wanita yang tidak diakhiri ta marbutah, contohnya Zainab dan Maryam. Maka kita tidak boleh mengatakan Zainabun dan Maryamun, tapi Zainabu dan Maryamu. Umumnya seperti ini. Dan tapi ada pengecualian, ya, bila ada nama wanita yang tersusun dari tiga huruf dan di tengahnya berharakat sukun, huruf keduanya berharakat sukun, maka boleh dibaca tanwin seperti Hindun. Akan tapi yang nama seperti ini jarang sekali. Umumnya seluruh nama wanita tidak boleh berharakat tanwinnya. Isim ghairu munsharif. Kemudian kelompok kata kedua yang termasuk isim ghairu munsharif adalah seluruh nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, semua nama laki-laki yang diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka ia tidak boleh bertanwin. Misalkan Usamah, ya, kemudian Muawiyah dan Maisarah, ya, kemudian Talhah, ini semua tidak boleh kita katakan Muawiyatun, Usamatun, Maisaratun, Talhatun, karena ia menyerupai nama wanita, ya, ada ta marbutahnya, sehingga hukumnya seperti hukum nama mu'annas, yakni tidak boleh ditanwinkan. Maka kita katakan Muawiyatu, Usamatu, Talhatu, Maisaratu. Kemudian kelompok kata yang ketiga yang tidak boleh bertanwin atau isim ghairu munsharif adalah seluruh nama yang berasal dari non-Arab, ya. Nama-nama yang berasal dari non-Arab dengan catatan tersusun lebih dari tiga huruf, ya. Semua nama yang bukan nama-nama orang Arab yang tersusun lebih dari tiga huruf, maka ia isim ghairu munsharif. Misalkan Ibrahim, maka kalau kita hitung ada banyak hurufnya, ya. Ada Hamzah, Ba, Ra, Alif, Ha, Ya, dan Mim. Itu ada sekitar tujuh huruf. Maka Ibrahim, karena ini merupakan nama ajam atau nama non-Arab, tidak boleh diberi harakat tanwin. Kemudian Yunus, ya. Yunus ini bukan merupakan nama orang Arab, artinya diambil dari bahasa yang bukan bahasa Arab. Maka Yunus, karena ada empat huruf, ya, wau, nun, dan sin, maka kita tidak boleh membacanya Yunusun. Bolehnya Yunusu, ya, tidak boleh ditanwinkan. Adapun nama-nama non-Arab, nama-nama yang bukan dari bahasa Arab, akan tetapi huruf penyusunnya hanya tiga, maka ia boleh tanwin. Contohnya nama Nabi Nuh dan Lut itu boleh ditanwinkan karena ia hanya tiga huruf. Nuhun, Lutun, ya. Kemudian Hudun, ya. Nuhun, Lutun, Hudun, karena ketiga nama nabi ini diambil dari bahasa non-Arab, bahasa Ajam, akan tetapi karena huruf penyusunnya hanya tiga saja, maka meskipun ia bukan berasal dari bahasa Arab, tetap dibaca tanwin atau tetap masuk ke kelompok munsharif, yakni boleh ditanwinkan Nuhun, Lutun, dan Hudun. Kemudian yang keempat, seluruh nama yang berakhiran alif dan nun ya, seperti Osman, Sulaiman, Marwan, dan Adnan, ini juga tidak boleh berharokat tanwin. Maka kita baca Sulaimanu, Usmanu, Marwanu, Adnanu. Tidak boleh Sulaimanun, Usmanun, Marwanun, Adnanun, karena terlarang bagi nama yang akhirnya alif dan nun berharokat tanwin. Kemudian yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il. Jadi ada nama-nama dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab yang bentuknya seperti fi'il. Contohnya Ahmad ya, kalau kita perhatikan ini seperti fi'il mudhari domir ana ya, Ahmadu ya, ini fi'il mudhari domir ana dari kata hamidah yahmadu, yahmidu, hamidah yahmadu ya, domir ananya berarti Ahmadu ya. Karena nama Ahmad ini mengikuti wazan fi'il, maka ia tidak boleh dibaca tanwin. Tidak boleh kita katakan Ahmadun, tapi kita katakan Ahmadu. Kemudian Yazidu ya, Yazidu ini menyerupai fi'il mudhari ya, domir huwa dari kata zada, zada Yazidu ya, artinya bertambah. Maka tidak boleh kita membacanya Yazidun, tapi Yazidu ya, tidak boleh bertanwin. Kemudian yang keenam, seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu ya, seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu seperti Umar ya, Umar dan Zuhal ya, Umaru dan Zuhalu, tidak boleh kita katakan Umarun dan Zuhalun. Kemudian yang ketujuh, seluruh kata yang mengikuti wazan fa'lanu ya, seluruh kata dalam bahasa Arab yang mengikuti wazan fa'lanu seperti Autashanu, haus, kemudian Ghadbanu, marah, atau Jawaanu, lapar. Nah, kata-kata ini juga tidak boleh diberi harokat tanwin karena mengikuti wazan fa'lanu. Kemudian yang kedelapan, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu ya, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu, contohnya nama-nama warna ya, nama-nama warna dan isim tafdil. Nama warna seperti ahmar, merah ya, akhdar, hijau, kemudian aswad, putih, azrok, biru, asfar, kuning, abiat, putih. Kemudian isim tafdil. Isim tafdil adalah salah satu bentuk isim yang maknanya adalah paling ya, wazannya adalah af'alu. Contohnya kalau kabirun itu besar, maka paling besar adalah akbaru. Kalau saghirun itu kecil, maka paling kecil adalah asgharu. Ya. Kemudian kalau hasan itu adalah baik, maka paling baik adalah ahsan. Nah, isim tafdil ini seluruhnya tidak boleh berharokat tanwin. Maka kita katakan akbaru. Contohnya dalam lafaz takbir, Allahu akbar ya. Tidak Allahu akbarun, tapi Allahu akbaru. Karena memang ia mengikuti wazan af'alu. Semua kata yang mengikuti wazan af'alu tidak boleh berharokat tanwin. Kemudian yang kesembilan adalah seluruh kata yang mengikuti pola silat muntahal jumu ya. Silat muntahal jumu adalah salah satu bentuk jamak dengan pola-pola yang khas. Di antara pola-pola silat muntahal jumu adalah mafa'ilu, fawa'ilu, dan afa'ilu. Contohnya misalkan lagu itu kan nasyid ya, nasyid jamak. Silat muntahal jumunya adalah anasyidu. Kemudian qa'idah, kaidah jamaknya adalah qawa'idu. Kemudian risalah jamaknya adalah rasailu, mengikuti wazan fawailu. Kemudian jamak dari sekolah madrasah, madarisu, ini mengikuti wazan ya mafailu ya, madarisu. Nah, semua kata yang mengikuti silat muntahal jumu juga tidak boleh bertanwin. Kemudian yang ke-10, namun ini bukan pembatasan, Yang ke-10, semua kata yang diakhiri alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamduhah. Ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah ya, maka tidak boleh bertanwin. Contohnya apa? Contohnya misalkan kata yang diakhiri alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah adalah alif yang ditulis seperti huruf ya, akan tetapi tidak diberi titik ya. Contohnya misalkan zikra ya, setelah huruf ra itu ada seperti huruf ya, tetapi tidak punya titik. Pada dasarnya ini adalah alif maksurah. Maksurah sendiri artinya yang diringkas ya. Jadi yang dipendekkan, zikra ada seperti huruf ya tetapi tidak beri titik. Nah, ini disebut dengan alif maksurah. Contoh lain misalkan nama wanita ya Salma, kemudian lapar itu jawa'a, kemudian haus itu atasha ya. Ini contoh kata yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Adapun contoh kata yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, yakni alif yang dipanjangkan, jadi alifnya tidak seperti yang tadi dipendekkan seperti huruf ya. Kalau alif ta'nis mamdudah, alifnya panjang ya. Contohnya ini digunakan untuk nama-nama warna ya. Jadi kalau ahmar, ahdor, azrok, aswad itu dihukumi sebagai mudzakkar, maka bentuk mu'anas dari nama-nama warna itu adalah dengan diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah ya. Akhdar jadi khadra'u, kemudian ahmar merah menjadi hamra'u, kemudian abyad putih menjadi baydau, aswad ya aswad menjadi sauda'u, azrak jadi zarqa'u, kemudian asfar putih menjadi safra'u, afwan asfar kuning ya menjadi safra'u. Ya, maka nama-nama warna ini termasuk isim ghairu munsharif. Jadi nama warna baik yang mudzakkar ataupun yang muannas, keduanya dihukumi sebagai isim ghairu munsharif. Yang mudzakkar yang polanya af'al, kemudian kalau yang muannas yang polanya fa'la'u ya. Hamra'u, khadra'u, baydau ya. Nah, ini merupakan 10 kelompok kata yang tidak boleh berharokat tanwin. Lalu apa pentingnya kita mengetahui apakah kata tersebut merupakan munsharif dan ghairu munsharif? Salah satu manfaatnya adalah ketika kita nanti membuat kalimat dalam bahasa Arab, ketika ia didahului oleh huruf jar atau ketika kata tersebut menempati kedudukan jar, maka kata tersebut tidak boleh diberi harokat kasrah ya, melainkan fathah. Ini salah satu manfaat kita menghafal kaidah isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Baik, ana rasa untuk pelajarannya ana cukupkan di sini. Sebelum ana tutup, ana simpulkan sekali lagi bahwasanya di dalam bahasa Arab ada kata yang dapat bertanwin, ada kata yang dari asalnya tidak boleh bertanwin dan sampai kapanpun tidak boleh bertanwin. Kalau isim yang bertanwin disebut dengan isim munsharif dan contohnya sangat banyak. Adapun isim yang tidak boleh bertanwin disebut dengan isim ghairu munsharif dan jumlahnya tidak sebanyak isim munsharif ya. Seperti yang sudah saya jelaskan ada 10 kelompok kata yang merupakan isim ghairu munsharif. Saya rasa cukup untuk pelajaran yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.